السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, pertemuan kita yang ke-38. Setelah 3 pertemuan sebelumnya, edisi khusus, kita membahas bab terkait dengan berkurban. Maka di kesempatan pagi hari ini kita coba kembali kepada pembahasan kitab Thaharah. Terakhir sudah kita baca beberapa poin dari pembahasan tayammum, baik itu definisi, lalu dalil-dalil disyariatkannya tayammum, dan juga hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu cara bersuci yang kita sebut dengan tayammum. Dan juga terakhir sudah kita bacakan syurutu at-tayammum thalathatun, syarat tayammum itu ada 3. Yang pertama kata beliau, an yaqa'a ba'da dukhulil waqt. Tayammum itu haruslah dilakukan setelah masuknya waktu salat. Tentunya tayammum yang dilakukan saat masuknya waktu salat adalah tayammum untuk salat-salat yang wajib. Artinya, kalau seandainya seseorang bertayamum untuk sholat zuhur, sedangkan waktu zuhur belum masuk, misalnya jam 11 siang atau jam 10 siang, seseorang bertayamum dengan niat hendak melaksanakan sholat zuhur, maka ini tidak dibenarkan. Karena syarat tayammum adalah ayyaqa'a ba'da dukhulil waqt, dilakukan setelah masuknya waktu. Hadisnya tentunya sudah kita bacakan, cukup banyak hadisnya. Di antaranya adalah sabda Nabi bahwa telah dijadikan untukku bumi ini masjid dan suci, maka dimanapun aku mendapatkan waktu sholat, aku bisa melaksanakannya. Artinya kalau tidak ada air pun, aku bisa tayammum. Dalam riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, maka dimanapun umatku mendapatkan waktu sholat, maka dia bisa melaksanakan sholat. Karena apa? Bumi adalah masjid. Artinya tempat kita melaksanakan sholat. Dan bumi adalah suci. Artinya bisa kita gunakan untuk bersuci sebagai pengganti wudu, atau biasa kita sebut dengan at-tayammum. Ini syarat yang pertama. Lalu syarat yang kedua, ini tidak kita baca semua karena memang ini sifatnya murojaah, sudah kita bahas, sudah kita baca di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini kita murojaah sedikit agar apa namanya materinya tidak putus, agar kita bisa kembali menyegarkan apa-apa yang sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Yang kedua, ma'asyiral muslimin adalah ayyakuna biturabin tahirin khalisin mutlakin lahu gubarun. Bahwa tayammum itu haruslah menggunakan tanah yang suci, yang murni, artinya tidak tercampur dengan apapun, yang mutlak, artinya tanah itu memiliki sifat suci dan mensucikan. Kenapa disebut tanah mutlak? Artinya tanah itu bukan tanah yang dicampur dengan sesuatu yang bukan bagian darinya. Misalnya tanah dicampur dengan semen, atau dicampur dengan terigu, atau dicampur dengan benda-benda yang lain, dengan sagu misalnya, atau dengan tepung-tepungan, itu tidak lagi disebut mutlak. Hampir mirip dengan pembahasan air. Air pun sama, harus air mutlak. Yaitu air yang tidak terikat dengan sifat, sifat tertentu yang baru. Tetapi air yang berada di dalam kondisi yang asli. Ya, sebagaimana Allah ciptakan. Ada air hujan, lalu ada air salju, ada air embun, ya, lalu ada air sumur, ada air mata air, ada sungai, ada laut. Ini air mutlak. Dia air yang tidak terikat oleh sifat yang baru, ya, sifat yang datang kemudian. Air yang berada dalam kondisinya yang asli. Begitupun tanah, kata beliau. Kok bisa disamakan hukum tanah dengan hukum air? Karena memang tanah adalah pengganti air. Maka hukum yang berada di dalam air berpindah kepada tanah. Sebagaimana air harus mutlak, maka tanah pun harus mutlak, kata beliau. Dan harus suci, sebagaimana air harus suci. Lalu dikatakan di sini, syarat yang ketiga adalah al-ajzu an isti'malil ma', tidak mampu menggunakan air. Jadi seseorang boleh bertayamum ketika dia tidak mampu menggunakan air. Tentunya tidak mampu ini adalah kata yang umum. Memiliki banyak bentuk dan memiliki banyak sebab. Baik ketidakmampuan yang disebabkan oleh faktor-faktor internal. Misalnya sakit, ya, atau misalnya haus, atau faktor eksternal, airnya tidak ada, atau airnya ada tetapi antara seseorang dengan air tersebut ada sesuatu yang membahayakannya, yang menjadikan dia terhalang untuk bisa menggunakan air tersebut. Ini dimasukkan ke dalam kategori al-ajzu an isti'malil ma, yaitu tidak mampu menggunakan air. Fayatayammam al-ajiz an isti'malihi. Maka orang-orang yang tidak mampu menggunakan air, ya, mereka tayammum. Wa yakunu anil ahdasi kulliha. Dan tayammum ini bisa dilakukan atas semua jenis hadas. Artinya kita bertayamum untuk hadas kecil, sebagaimana diperbolehkan bertayamum dikarenakan hadas besar. Kita hadas kecil, lalu waktu sholat datang, tidak ada air atau kita tidak bisa menggunakan air, kita boleh bertayamum. Kita boleh bertayamum. Atau waktu sholat datang, sedangkan kita berada dalam kondisi junub, janabah, seharusnya kita wajib mandi. Tapi tidak ada air, kita tidak menemukan air. Maka dalam kondisi ini pun boleh seseorang tayamum. Oleh karenanya beliau berkata, Ibnu Naqib rahimahullah, wa yakunu anil ahdasi kulliha. Tayamum itu boleh dilakukan atas semua jenis hadas. Tentunya hadas ada dua. Ada hadas yang dikategorikan kecil, seperti buang air kecil, buang air besar, lalu apa namanya kentut, ya dan lain sebagainya. Dan ada hadas yang dikategorikan besar, misalnya bercampur dengan istri, lalu mimpi basah, atau suci dari haid, suci dari nifas, dan lain sebagainya. Kemudian, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, وَيَسْتَبِيحُ بِهِ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ مَا يَسْتَبِحَانِ بِالْغُسْلِ. Kata beliau, seorang laki-laki yang berada dalam kondisi junub atau seorang wanita yang berada di dalam kondisi haid dihalalkan, diperbolehkan melakukan hal-hal yang diperbolehkan seandainya mereka mandi. Seandainya mereka mandi. Jadi kalau ada orang yang berada dalam kondisi junub atau wanita yang sedang haid, lalu haidnya selesai, dia hendak sholat, tidak ada air, maka dia tayamum. Dengan tayamum ini, kata beliau, yastabihu bihi al-junubu wal-haidu ma yastabihani bil-ghusl. Dihalalkan atau diperbolehkan dengan tayamum tersebut mereka melakukan apa-apa yang diperbolehkan seandainya mereka mandi. Tentunya dalam hal ini misalnya sholat, ya, atau tawaf, atau memegang mushaf Al-Quran, iktikaf di masjid, dan lain sebagainya. Jadi efek hukum yang muncul ketika seseorang mandi sehingga dia boleh melakukan ibadah-ibadah itu pun yang dia dapatkan ketika dia tayamum. Sama. Karena tayamum adalah badal, pengganti dari mandi atau pengganti dari wudu. Fa'in, seandainya wanita yang haid tadi atau laki-laki yang junub tadi yang kita sebutkan mereka tayamum, fa'in ahdasa, seandainya mereka kembali hadas, mereka sebelum tayamum hadas besar, yang satu dikarenakan haid putus selesai darah haidnya, dan yang satu dikarenakan junub, taruhlah dia misalnya mimpi, lalu mereka tayamum. Dikarenakan tayamum yang mereka lakukan, mereka boleh melakukan apa-apa yang boleh dilakukan oleh orang-orang yang bersih setelah mandi. Jadi kalau kita mandi, tentunya boleh lagi kita melakukan sholat dan lain sebagainya. Maka hal itu dibolehkan juga atas orang yang tayamum. Lalu kata beliau, seandainya wanita yang haid dan laki-laki yang tadi junub ini hadas lagi, hadas kecil lagi, ya, pertanyaannya, apakah dia dianggap berada dalam kondisi hadas kecil dikarenakan barusan dia hadas kecil, setelah sebelumnya dia tayamum dengan niat mandi sebagai pengganti mandi, lalu setelahnya dia hadas lagi setelah itu, apakah dia dianggap kembali lagi ke hadas besar? Ataukah dia dianggap hadas kecil? Tentunya antara hadas besar, hadas kecil memiliki perbedaan. Ya kalau hadas besar tidak boleh dia misalnya apa, kalau seorang wanita tidak boleh dicampuri oleh suaminya. Atau sebelum dia mandi tidak boleh dicampuri oleh suaminya. Menurut pendapat yang kuat di antara pendapat para ulama. Ternyata tidak. Ya, artinya dia dianggap hadas kecil. Dia hadas besar. Lalu dia tayamum karena hadas besar tersebut. Dia boleh melakukan ibadah. Lalu dia hadas lagi, hadas kecil. Ya, maka ketika dia hadas lagi, ya, dan hadas yang dia alami adalah hadas kecil, hurima alaihima ma yuhramu bil hadatsil asghar. Maka diharamkan atas kedua orang ini apa-apa yang diharamkan disebabkan oleh hadas yang kecil. Ya, jadi tidak balik lagi ke hadas yang besar. Tidak balik lagi ke hadas yang besar. Kemudian saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan menyebutkan sebab-sebab tidak bisa menggunakan air. Apa sih sebab-sebab seseorang dianggap tidak bisa menggunakan air? Beliau berkata rahimahullahu taala, walil ajzi asbabun. Tidak bisa menggunakan air atau tidak mampu menggunakan air tentunya memiliki asbab, sebab-sebab. Ahaduha, salah satunya adalah faqdul ma, ketiadaan air. Airnya memang tidak ada. Ya, tidak ada air, ya, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, falam tajidu ma'a. Ya, falam tajidu ma'a. Kalian tidak mendapatkan air. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lainnya, dari hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna as-sa'ida at-tayyiba tahurul muslim wa in lam yajidil ma'a 20 sinin. 20 sinina. Sesungguhnya tanah yang suci adalah alat untuk bersuci bagi seorang muslim walaupun dia tidak menemukan air 10 sinin, selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma'a, maka apabila dia telah menemukan air, maka hendaknya dia menggunakan air tersebut untuk bersuci. Jadi di sini Nabi mensyaratkan tidak menemukan air. Ini kondisi yang pertama. Fa in tayaqqana adamahu tayammama bila talabin. Seandainya seseorang yang tidak mendapatkan air, dia memiliki keyakinan bahwa air itu tidak ada, maka dia boleh langsung tayamum tanpa harus mencari air. Karena kan syaratnya harus mencari, ya. Seseorang dianggap tidak menemukan air, ya kalau dia mencari. Kalau tidak mencari, tidak ada istilah menemukan atau tidak menemukan. Oleh karenanya bahasa yang digunakan dalam Al-Quran adalah falam tajidu ma'a. Kalian tidak menemukan air. Ya. Artinya hukum asalnya memang harus mencari. Tetapi seandainya seseorang berada dalam kondisi yakin air itu tidak ada, makanya tidak perlu mencari, kata Ibnu Naqib rahimahullah. Karena kenapa? Dia yakin tidak ada air. Maka la fa'idata fi talab. Tidak ada faedahnya dia mencari. Ya orang dia yakin tidak ada. Kapan kita mencari? Nah ini akan dikatakan. Kapan kita wajib mencari? Wa in tawahham wujudahu wajib talabuhu min rahlihi. Tetapi apabila kita menduga atau menyangka air itu ada, barangkali di sana ada, barangkali di situ ada, barangkali di belakang ada, barangkali di samping, di depan, barangkali ada. Maka ketika muncul dugaan adanya air, kata beliau, wajaba talabuhu min rahlihi wa rifqatihi hatta yastaw'ibahum. Maka dalam kondisi kita menduga air itu ada, kita wajib mencarinya baik di dalam rumah di mana kita tinggal, ataupun kita mencarinya kepada teman-teman yang ada di sekitar rumah kita, sampai kita benar-benar sudah mencakup semuanya. Artinya semuanya sudah mencakup. Tidak perlu kita tanya, ente punya enggak, ente punya. Cukup kita misalnya berteriak, ya wahai sahabat-sahabatku, adakah di antara kalian yang punya air misalnya? Enggak perlu datengin. Ya kalau bisa silahkan, tidak masalah. Tapi kalau seandainya bisa kita cukup dengan zaman sekarang mudah, ada WA, ada macam-macam ya, dimudahkan. Ya kita bisa kirim broadcast atau di grup, kalau ada grup RT misalnya. Siapa yang punya air misalnya? Kalau kita tawaham, menduga bahwa air itu ada, maka wajaba talabuhu min rahlihi wa rifqatihi hatta yastaw'ibahum. Wajib dicari, di rumah dicari. Ya di tetangga, orang-orang dekat, barangkali mereka punya air ya. Atau la yabqa minal waqti illa ma yasau as-salah. Kecuali ya kondisinya adalah memang tidak ada waktu untuk mencari. Ini tinggal 10 menit. Waktu sholat sebentar lagi habis. Maka ya sudah. Langsung kita tayamum lalu sholat. Kalau memang waktu talab itu tidak ada. Yang tersisa adalah tinggal waktu liada'is sholat. Untuk melaksanakan sholat. Maka saat itu ya sudah kita sholat. Kata beliau, awla yabqa minal waqt illa ma yasau as-sholat. Ya atau tidak tersisa dari waktu kecuali waktu yang tersisa untuk sholat. Artinya kalau zuhur misalnya sudah mau asar, ya sudah kita jangan menunda lagi, tapi langsung kita laksanakan. Ini penjelasan terkait dengan ketidakadaan air atau tidak menemukan air. Lalu beliau berkata, melanjutkan penjelasan sebelumnya, wala yajibu talab min kulli wahidin bi'ainih. Ini yang tadi kita sebutkan. Tetapi ya tidak wajib juga kita harus mencari kepada setiap personal orang. Si A kita tanya, si B kita tanya, si C kita tanya, si D kita tanya. Tidak perlu juga seperti itu. Bal yunadi, akan tetapi dia boleh dengan cara memanggil. Bagaimana cara memanggilnya? Man ma'ahu ma walau bisaman. man ma'ahu ma walau bisaman. Siapa di antara kalian yang punya air? Walaupun bayar. Nanti ada standar bayar. Bayar itu nanti kalau harganya mahal, tidak masuk akal, tidak ada kewajiban membeli. Tapi kalau harganya adalah harga yang umum, memang segitu harganya dijual di tempat tersebut, maka dibeli, ya dibeli. Nanti akan kita baca. Thumma kemudian yang zuru hawalaihi in kana fi ardin mustawiyah. Kemudian orang yang mencari air itu hendaknya dia mencari di sekitarnya, di empat arah mata angin, arah timur, barat, utara, selatan, dicari, ya, kalau memang dia di tanah yang datar. Wa illa, kalau tidak, dia pun boleh tarot dada bolak-balik ila haddil gawth, kepada batas dia minta tolong. Apa itu batas minta tolong? Dia boleh berjalan. Sampai kemana dia berjalan? Ke batas minta tolong. Apa itu batas minta tolong? Coba. Wa huwa bihaitsu ma law istaghatha bi rifqatihi ma ashtighalihim bi aqwalihim wa af'alihim la aghathuhu. Yaitu jarak. Seandainya dia meminta tolong kepada kawan-kawannya, sedangkan saat itu kawan-kawannya sedang berbincang, sedang bekerja, mereka akan mendengar. Artinya berapa sih jarak teriakan kita itu? Minta tolong, saya tolong. Kita lihat dari jarak sekian si fulan sedang mencangkul. Dan teriakan kita itu terdengar olehnya. Maka di jarak itu kita hendaknya mendatanginya. Ya. Karena kalau untuk urusan dunia kita menempuh jarak seperti itu, tentunya itu lebih utama dilakukan untuk perkara yang sifatnya akhirat, yang sifatnya ibadah. Oleh karenanya, thumma yanzuru hawalaihi, maka hendaknya dia melihat keempat arah mata angin, apabila tempatnya adalah tempat yang datar. Kalaupun tidak, dia boleh taraddad bolak-balik ila haddil ghaus, kepada batas dia minta tolong. Wa huwa, yaitu bihais, seandainya istaghosa, dia minta tolong kepada temannya, sedangkan teman-temannya dalam kondisi sibuk dengan ucapan dan perbuatan, maka mereka akan bisa mendengar teriakannya. Ya, jadi itu jarak berapa itu harus kita ukur. Kalau seandainya misalnya saya berdiri di sini, ya, dan ini adalah tanah yang datar misalnya, lalu saya berteriak tolong, lalu saya lihat di sana ada orang yang berkumpul, mereka sedang sibuk berbincang atau bekerja, mereka akan mendengar saya. Maka di jarak itu hendaknya dia datang bolak-balik. Ya, sebagaimana yang dulu pernah dilakukan oleh siapa? Istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang bernama Hajar. Ketika kehabisan perbekalan, biwadin ghairi dzi zar' inda baitikal muharram, di satu lembah yang tidak berpenghuni, tidak ada pohon-pohonan. Lalu beliau naik ke bukit apa Safa, kemudian lari ke bukit Marwa, dan begitu bolak-balik, ya. Itu yang dilakukan oleh Hajar alaihissalam. In lam yakhaf dararo nafsi au malin. Dan ini teriakan itu teriakan cari air, ya, atau dia mendatangi tempat orang yang tadi, jarak yang tadi kita sebutkan, jarak minta tolong itu hendaknya dia lakukan, tapi dalam kondisi tidak ada kekhawatiran bahaya. Artinya kalau ada kekhawatiran bahaya, ya dia nggak perlu menempuh jarak itu, jarak yang mana teriakannya akan sampai ke jarak tersebut, dia nggak perlu. Kalau memang ada doror, baik doror itu bahaya itu atas dirinya atau atas misalnya apa, atas hartanya, ya. Au sa'ada jabalan qariban, atau naik saja ke gunung yang terdekat kalau memang dia tinggal di daerah yang cenderung misalnya berbukit, ya, dia naik ke gunung terdekat.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita coba mulai dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila orang yang sedang sakit tidak boleh kena air atau tidak bisa beranjak, apakah boleh tayamum dengan cara menempelkan tangannya ke kursi atau tembok? Syukron. Tentunya pertanyaannya maksudnya adalah boleh tidak, ya. Pertanyaannya adalah boleh tidak bertayamum dengan debu, ya, harus ada kata debu, dengan debu yang menempel di tembok atau di kursi. Artinya dia debu. Kalau itu yang dimaksud dengan pertanyaan ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang memperluas makna so'idan tayyiba. Mereka mengartikan so'id adalah sesuatu yang ada di atas tanah. Baik itu berbentuk pasir, berbentuk kerikil, atau yang lain sebagainya. Atau sesuatu yang berasal dari tanah, walaupun dia menempel di benda yang lain. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, ya. Adapun pendapat di mazhab Imam Syafi'i, bertayamum haruslah benar-benar dengan tanah yang suci, artinya tanah yang berdebu. Sebagaimana sudah kita baca tadi, ya, harus dengan tanah. Seandainya pun kita mengambil pendapat tadi Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad yang mengatakan boleh menggunakan semua yang ada di atas bumi, baik berbentuk kerikil, berbentuk pasir, dan lain sebagainya, ya, maka ketika kita akan menempelkan tangan kita di tembok, harus dipastikan ada debunya. Harus dipastikan benar-benar ada debunya. Sebagian misalnya menempelkan ke satu tempat yang tidak ada debunya, kaca misalnya, terlihat bening, bersih, tiap pagi digosok. Atau di pesawat itu kan Masya Allah kebersihannya begitu luar biasa. Setiap waktu dilap dan lain sebagainya, bersih. Kalau kita tempelkan ke kursi di pesawat itu tidak ada debu sama sekali yang menempel. Maka terus dipastikan ada tidak debunya. Kalau ada debunya silahkan. Menurut pendapat tadi jumhur, yaitu pendapatnya Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Kalau memang kita mau ngambil pendapat yang itu, artinya pastikan benar-benar ada debu. Ya, perkantoran-perkantoran besar di Jakarta yang memang 24 jam menyala AC, tidak ada debunya. Dilap setiap saat, ya tidak ada. Harus debu, debu yang berasal dari tanah, ya. Allah alam bissawab. Ada Ibu Wahyu di Semarang, coba. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Mau menanyakan apa itu? Kalau air dari PDAM itu biasanya kan dikasih kaporit. Kadang-kadang itu masih ada bau kaporit. Itu bagaimana, Ustaz? Baik, Ibu. Itu saja, Ibu. Yang kedua, kalau mau naik pesawat jarak jauh, misalkan umroh gitu, kita kan kalau mau sholat, kita tuh membawa apa? Membawa tanah dari rumah. Itu bisa dipakai berapa kali, ya, Ustaz? Baik. Itu saja, Ibu. Dan, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terkait dengan air PDAM ya, air PAM yang dikelola oleh pemerintah melalui proses apa namanya pembersihan ya dari sungai, kemudian diproses, lalu apa namanya sehingga bisa kembali digunakan. Apakah bisa digunakan untuk bersuci padahal ada bau kaporitnya? Wallahualam bissawab ya, dalam hadis baginda Rasulullah berkata, innal ma'a tahu, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air yang suci dia tidak berubah menjadi najis oleh sesuatu apapun. Ya, oleh sesuatu apapun. Itu riwayat yang pertama. Dalam riwayat yang lain Nabi berkata, "Idza kanal ma'u kullataini lam yahmilil khabath." Kalau air itu jumlahnya banyak, lebih dari dua kulah, maka dia tidak bisa rusak dikarenakan kotoran. Ya. Oleh karenanya, air pam itu air yang banyak. Bahkan sangat banyak. Bukan hanya dua kulah. Ribuan atau bahkan ratusan ribu kulah. Lalu disalurkan melalui pipa-pipa ke ribuan atau puluhan ribu rumah misalnya di satu kota. Tentunya ini air yang banyak. Dan air yang banyak ini tidak bisa diubah menjadi najis atau menjadi rusak. Kecuali kalau najis itu sangat hebat sampai-sampai mengubah rasa, bau, atau warnanya. Maka ini menjadi najis ya. Tetapi kalau tidak, ya maka Allah alam bisawab ya, hukum asalnya apalagi itu suci, kaporit itu sesuatu yang suci. Dan dia digunakan sebagai apa namanya satu media untuk membersihkan air atau membunuh bakteri atau yang lain sebagainya, Allahu a'lam. Maka menurut saya tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Itu yang pertama. Tidak masalah digunakan untuk bersuci. Adapun masalah yang kedua adalah seandainya jamaah haji atau jamaah umroh berangkat ke tanah suci, lalu mereka membawa tanah satu plastik, apakah boleh dipakai berkali-kali ataukah tidak? Tentunya ini berangkat dari kajian tentang air mustakmal. Air mustakmal. Apakah hukum terkait dengan air mustakmal di bab air bisa kita pindahkan ke bab tayammum yang menggunakan tanah? Sebagaimana ada air mustakmal, ada juga air, sebagaimana ada air mustakmal, apakah ada tanah mustakmal? Sebenarnya itu sudah pernah kita kaji di pertemuan yang lalu. Yaitu ketika kita membaca syarat yang kedua. Di mana beliau berkata di sini, ayyakuna biturabin tahirin tahirin khalisin mutlakin lahu gubar. Tayammum haruslah menggunakan tanah yang suci, yang murni, yang mutlak. Artinya mutlak tadi tidak tercampur dengan sesuatu apapun dan memiliki debu. Harus memiliki debu. Ya. Disebutkan di antara tanah yang tidak boleh dipakai, beliau berkata, wala biturabin mukhtalitin bidaqiqin wa nahwihi. Maka dalam pengertian ini kata beliau, tidak boleh bertayamum menggunakan tanah yang sudah dicampur daqiq, terigu, atau yang sejenis dengan terigu, tepung. Baik itu tepung jagung atau tepung tapioka dan lain sebagainya. Itu tidak bisa lagi. Karena tidak disebut tanah yang mutlak. Wala bijissin wasahaqati khazfin. Tidak boleh juga menggunakan tanah yang sudah dicampur dengan plester atau gips. Ya. Wa musta'malun. tidak boleh juga menggunakan tanah yang mustakmal. Apa itu tanah yang mustakmal? Wa huwa ma 'alal 'udwin aw ma tanafara anhu. Yaitu tidak boleh menggunakan debu yang sudah terlanjur menempel di wajah atau di tangan misalnya. Enggak boleh saya katakan, coba kamu ke sini. Kamu baru tayamum ya? Iya, saya baru tayamum. Coba mendekat ke sini. Saya mau tayamum. Saya tempelkan tangan saya ke wajah seseorang. Itu enggak bisa, kata beliau. Wa huwa ma 'ala 'udwin, yang menempel di tubuh, au ma tanasara 'anhu, atau yang jatuh darinya lalu terkumpul di bawah, ditempel lagi tidak bisa. Ditempel lagi tidak bisa. Ya. Adapun yang tadi yang ibu katakan, ibu taruh di tanah, di plastik, itu enggak ada masalah dipakai lagi. Walaupun sebagian ulama mengatakan dibalik misalnya. Ya, tapi Allah alam bisawab, kalau berdasarkan penjelasan beliau enggak ada masalah. Karena yang dimaksud dengan tanah yang mustakmal adalah antara yang menempel di bagian tubuh ketika dia bertayamum, tubuh orang lain, atau yang jatuh dari bekas-bekas tayamum, itu disebut mustakmal. Itu yang disebut dengan mustakmal. Wallahu a'lam bishawab. Artinya yang tersisa di plastik yang ibu bawa itu masih bisa digunakan untuk tayamum kalau memang ibu tidak menemukan air atau tidak mungkin menggunakan air. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri dari Sulawesi Selatan, di Bone, Bugis. Bagaimana menyikapi seorang imam masjid yang menolak berjabat tangan? Dan dia berkata tidak ada masalah katanya. Padahal saya sudah menyapanya dengan mengucapkan salam. Wallahualam bissawab ya. Ketika dia tidak mau menjawab salam, maksud saya, sedangkan kita sudah mengucapkan salam dengan suara yang terdengar, tentunya dia bisa dianggap berdosa. Kenapa dianggap berdosa? Karena kata para ulama, mengucapkan salam itu sunnah, tetapi menjawabnya wajib. Walaupun wajib di sini tergantung kondisi. Kalau banyak orang, maka menjadi wajib kifayah. Tapi kalau sendiri, maka menjadi wajib ain. Artinya begini, saya datang ke satu komunitas, banyak, ada 10 orang. Saya katakan assalamualaikum, yang menjawab 2 orang, gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Wajib kifayah. Tapi kalau saya datang ke seseorang personal, saya katakan assalamualaikum, dia diam, dosa dia, karena wajibnya wajib aini. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw misliha. Kalau kalian diberikan tahiyat, ucapan salam, maka balaslah ucapan salam tersebut dengan yang lebih baik atau paling minimal dengan yang semisal. Ketika dia mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam, itu semisal. Tapi yang Allah perintahkan terlebih dahulu dengan yang lebih baik. Artinya assalamualaikum dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Ya, itu lebih baik. Ya. Jadi dia bisa berdosa kalau memang kita mengucapkan salam dan dia tidak mau menjawabnya. Adapun masalah menjabat tangan, saya rasa ya sunnah ya, artinya tidak wajib berjabat tangan. Ya kalau kita tahu dia nggak suka jabat tangan, ya jangan jabat tangan, jabat tangan dengan yang lain saja. Tapi mengucapkan salam itu hak muslim. Idza laqitahu fasallimu alaihi, kata Nabi. Kalau kamu bertemu ya ucapkan salam. Ya, dan tidak halal seorang muslim berkonflik dengan muslim yang lain fauqa thalath, lebih dari 3 hari. Allah alam bissawab. Ada Ummu Suharna dari Kepulauan Riau. apakah syarat tayamum harus ada tanahnya? Saya pernah mendengar ada yang mengatakan tidak sah tayamum di dinding, di kursi dan sebagainya yang tidak ada tanahnya. Ya kalau tidak ada tanahnya tidak sah. Para ulama mengatakan kalau tidak ada tanahnya tidak sah. Bahkan ulama yang mengatakan boleh bertayamum dengan semua yang ada di atas bumi, baik itu debu pasir atau debu apa, mereka katakan kalau dindingnya bersih, mengkilat, licin, tidak ada tanahnya, tidak sah. Ya, perdebatannya adalah apakah harus yang menempel di tanah atau boleh tanah yang nempel di mana saja. Kalau di mazhab Imam Syafi'i harus tanah, harus benar-benar tanah. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad itu lebih luas. Mereka katakan tanah yang menempel di tembok pun tidak masalah. Menempel di keramik pun misalnya tidak masalah. Tapi harus benar-benar debu, debu tanah. Ya. Allah alam bissawab. Ada Bapak Dindin di Ciamis ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya, ada pertanyaan yang agak mengganjal ya. Ini masalah larangan memotong kuku dan rambut bulu gitu ya. Bagi yang akan berkurban. Baik. Ini kalau untuk kulit yang kekeringan di antara yang mengapit kuku gitu, atau ada beberapa kulit yang ada di bagian badan kita terus agak mengelupas, terus kita kelupas dengan sengaja, itu termasuk memotong kuku atau bulu atau enggak gitu ya. Baik. Bahkan di kan di jalan-jalan ada di yang kulit-kulit yang mengapit kuku kadang-kadang ada yang kering, ada yang sedikit menusuk gitu, terus kita buang kelupas gitu dengan sengaja, itu termasuk larangan itu enggak gitu. Baik. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisab ya. Kalau memang kulitnya hanya gelembungan-gelembungan kering ya, saya rasa dibiarkan saja sampai apa? Sampai nanti datang apa namanya waktu di mana kita menyembelih. Tetapi kalau kulit itu mengganggu kenyamanan kita, sebagian kulit itu menimbulkan rasa sakit misalnya karena apa namanya potong kuku yang tidak sempurna atau terluka dan lain sebagainya, maka ya tidak masalah dihilangkan untuk menghilangkan doror dari tubuh kita. Tapi kalau kulit itu tidak mengganggu, ya saya rasa dibiarkan saja Pak. Karena ada riwayat yang mengatakan maka janganlah dia memotong bagian apa namanya rambut wa basyarotahu, basyaroh apa namanya, dan bagian kulitnya. Bagian kulit ini yang mungkin bisa bagian-bagian kuku atau ujung-ujung kuku, apalagi di kaki ada kulit yang lepas, ya tidak kita apa namanya tidak kita lepaskan. Karena memang hikmahnya kata para ulama, ada yang mengatakan agar lebih banyak saksi, ada lagi yang mengatakan agar lebih apa namanya banyak yang dibebaskan dari api neraka. Maka kalau itu tidak mengganggu, tidak apa namanya membuat rasa sakit atau membuat tidak nyaman, ya biarkan saja. Ya biarkan saja. Sebagian orang mencabut-cabut kulit yang kering di bagian kakinya misalnya. Ya jangan dulu kita lakukan seperti itu. Ya jangan dulu. Sampai nanti apa? Sampai nanti selesainya kita minimal menyembelih walaupun belum di apa namanya di belum dikuliti, minimal menyembelih, silahkan langsung kita mau potong kuku, potong rambut dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Ada Abu Nafan di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Abu Nafan. Alhamdulillah. Allahu amin. Silakan Abu Nafan. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertanyaan, yang pertama masalah sholat, Ustaz. Jadi gini, ada sebab yang masuk tentang katanya menurut sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi, nantinya sholat dulu lantainya tanah, katanya seperti begitu. Kalau sekarang, kenapa kalau menurut sunnah Nabi lantainya secara pakai sejarah pakai kuning? Nah, kalau umpama dibilang emang dan apa nggak mampu nantinya justru Nabi Sulaiman ada lebih lantainya bagus seperti kayak gitu. Nah maksudnya ini untuk menjawab seperti ini maksudnya kalau ikuti nanti sholat untuk kita konsep untuk kita gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua masalah kurban Pak Ustaz. Kan kalau kurban yang begitu baca bismillah. Nah ya anak ternyata dengerin doa Allahumma inna ada minta wala atau doa yang semangat dengan itu. Nah ini dibacanya itu tentang menyembeli. Apa setelah kita menyembeli gitu Ustaz. Jadi kita kan kalau kita menyembeli ya wajib pun baca bismillah. Jadi tidak sudah tak menyembeli sama baca bismillah. Ya anak tanya urutan kita sering. Baik. Dan ini apa kita setelah selesai menyembelihnya apa gimana ya apa sebelumnya gitu Bapak. Dron puasa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah salat katanya kalau ingin ikuti sunnah Nabi ya salatnya di tanah. bagaimana kita menjelaskan kepada mereka? Ya kita jelaskan bahwasanya ada ibadah, ada sarana, sarana beribadah. Kalau ibadah tentunya kaifiatnya, tata caranya sudah ditentukan oleh Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Itu kaifiah. Sebagaimana kalian melihatku salat. Adapun masalah tempat, ya masalah tempat itu ada hadis yang lain. Ya, Nabi berkata, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Satu dari lima hal itu adalah ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Telah dijadikan untukku bumi ini masjid dan suci. Artinya bumi ini masjid dan suci. Ya, jadi semua tempat kecuali yang memang dilarang untuk sholat itu adalah tempat sholat, itu hukum. Jadi Nabi menyampaikan hukum kaifiat sholat ya harus mencontoh beliau. Adapun masalah tempat sholat di mana saja selama tidak ada larangan. Jadi hukum asal apa namanya? Hukum asal sholat itu harus sesuai dengan Nabi. Artinya sempit. Ya, oleh karenanya muncul istilah al-aslu fil ibadah haram. Hukum asal ibadah itu haram. Sampai kita menemukan dalil yang menetapkan begini-begini. Atau yang menentukan. Tapi sarana itu lebih luas. Sarana itu luas, fleksibel. Dan tempat itu bagian dari sarana. Ya. Sarana luas, mau di atas gunung, mau di pinggir laut, di pantai, mau di pinggir rawa, mau di tengah hutan, silakan digunakan. Ya. Lalu apakah keramik ini disebut dengan bid'ah? Yaitu membuat-buat hal-hal yang baru? Tidak. Karena kita harus pahami apa definisi bid'ah yang dimaksud oleh Nabi. Ya, Nabi berkata, "Man ahdatha fi amrina hadza." Siapa yang mengada-ngadakan perkara baru dalam masalah ibadah? Dalam masalah ibadah. Ya, ibadah dalam hal ini ya kaifiyah. Baca-bacaan, gerakan. Itu harus kita sesuaikan dengan apa yang pernah diajarkan oleh Nabi. Adapun masalah tempat umum, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, telah dijadikan bumi ini suci dan masjid. Dimanapun kita mendapatkan waktu sholat, silakan. Yang ada keramiknya, yang gak ada keramiknya. Toh keramik juga itu tanah yang dibakar. Toh granit itu batu yang dibakar. Toh keramik itu adalah bagian bumi yang dipotong-potong sehingga menjadi batu marmer. Jelas ya? Jadi, sebagian orang salah menempatkan apa namanya definisi bid'ah. Lalu setelah mereka salah memahami bid'ah, mereka mengatakan, ente kalau mau sunnah, itu umrohnya jangan pakai pesawat, pakai onta. Itu salah menempati apa? Membedakan mana ibadah, mana sarana. Kalau sarana lebih fleksibel, fleksibel. Ya. Adapun ibadah kaifiyah jelas, khudu anni manasikakum. Ambil dariku bagaimana kalian beribadah. Ya. ambil dariku bagaimana kalian beribadah, bagaimana takbir, ya bagaimana baca-bacaannya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, khuzu'anni manasikakum, ambil dariku tata cara manasik ibadah kalian, baik ibadah haji, umroh, dan ibadah yang lainnya. Ya, tapi kalau sarana dia, Nabi berkata, antum a'lam bi umurid dunyakum, kalian lebih paham kalau urusan dunia kalian. Ya, dan ibadah dan sarana memang saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Lalu Nabi kenapa enggak sholat pakai keramik? Ya ada mani, ada penghalang. Ya barangkali kalau di zaman itu sudah ada, ya Nabi pun mungkin akan buat. Sebagaimana para sahabat, mereka menaklukkan banyak negeri. Apakah mereka cabut itu keramik-keramik, porselen-porselen dari istana-istana di Persia atau di Syam? Tidak. Ya kalau dikatakan oh, sholat di atas apa di atas ubin itu bukan sunnah Nabi, maka sunnah khulafaur rasyidin. Karena alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Kok sunnah khulafaur? Oh iya, Umar datang ke Masjidil Aqsa sholat di sana. Dan itu sudah berbentuk. Ya. Atau para sahabat datang ke Kisra, ke Persia. Ya, lalu mereka mengambil istana Kisra ke negeri Syam, di sana jadi ada istana putih milik orang-orang Persia. Ya, mereka biasa sholat di ubin atau apa namanya ya. Jadi ini salah menempatkan definisi. Jadi bid'ah dia katakan mencakup semua hal, urusan agama dan urusan dunia. Tidak, bid'ah itu hanya khusus dalam masalah ibadah, dalam masalah agama ya secara khusus. Baik itu masalah ibadah atau masalah akidah. Ada bid'ah-bid'ah akidah. Apa bid'ah akidah? Bid'ah khawarij, bid'ah syiah, bid'ah mu'tazilah. Ini bid'ah dalam keyakinan. Ya, bid'ah jahmiyah, dan lain sebagainya. Ya. Baik, itu yang pertama. Adapun masalah doa ketika kurban, ya tentunya sebelum. Ya. Doa, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni, misalnya, Allah terimalah ini dariku, atau ya Allah hadza minka wa ilaika, ini darimu dan kembali kepadamu, itu di awal. Ya, itu dia di awal, sebelum kita menyembelih, kita berdoa, mudah-mudahan itu diterima. Adapun apakah ada doa setelahnya? Saya tidak tahu ada doa setelah menyembelih yang diajarkan oleh Nabi. Saya belum tahu ada doa setelah menyembelih yang diajarkan oleh siapa? Oleh Nabi. Tapi sebelum menyembelih kita berdoa. Sebagaimana Nabi berkata, bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min Ali Muhammad. Ya, Allah labbissab. Pertanyaan terakhir dari Dedek di Garut. Saya waktu sakit merasa dingin untuk menggunakan air, maka saya bertayamum. Bolehkan alasan seperti ini? Ya kalau dingin sekedar dingin biasa, dingin normal ya tidak. Misalnya saya katakan hari ini dingin air, dingin sekali ya, saya tayamum aja. Nah, itu bukan alasan. Tapi dingin yang memang sangat dingin, yang membahayakan, yang bisa mendatangkan madarat kalau kita menggunakan air, ya silahkan tayamum. Tapi kalau dingin hanya perasaan dingin, saya ke Megamendung, ke Bogor, ke Puncak dingin. Apakah saya boleh tayamum? Ya tidak. Ya, karena dingin ya rasa di tubuh bahwa ini dingin. Apakah itu mendatangkan madarat? Tidak. Ya tidak mendatangkan madarat, hanya rasa saja yang menyebabkan kita malas menggunakan air. Dan itu bukan alasan. Ya, itu bukan alasan. Kecuali memang tadi ada kondisi membahayakan, akan mengakibatkan doror, ya, madorot, ya tentunya Allah berikan keringanan, ya. Allah alam bisab. Ini barangkali yang bisa kita kaji, kita baca di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.